This is 猫岛 Legenda timnas Inggris, Gary Lineker, tidak pernah menerima kartu, baik kartu kuning maupun merah, sepanjang 14 tahun karirnya. Good, sportif, bro. Di Jepang, banyak anak kecil berumur 7 tahun ke bawah, keluyuran sendirian, bahkan banyak yang naik kereta sendirian. Wah, geleleng. Mau tahu? Mau.